Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mempelajari tentang pengertian iman di sisi ahli sunnati wal jamaah, yaitu apa? Hendak ya Bedouin. Nukun bilisan wa'tiqadun bilqalbi wa amarun bil jawari. Baik. Atau lebih bagus lagi untuk lebih mudah didengar, nukun bil lisan wa tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Dari sini kita katakan bahwasanya pada iman harus terkumpul padanya tiga unsur. Apa saja? Siddiq. Nah, keyakinan di hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amalan anggota badan secara zahir. Taib. Dalil untuk masalah ini apa? Indahnya Ahmad. Hah? Hadis. Tentang cabang-cabang keimanan, bagaimana itu? Al-imanu bid'un wa sam'una wa bid'un wa sittuna syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adhani tariq wal haya'u syu'bah minal iman. Nah, dalam hadits ini terkumpul tiga unsur tersebut. Baik. Yang menyelisih ahli sunnah dalam masalah ini siapa saja? Indah kebaik. Dua golongan besar yaitu golongan yang pertama al-wa'idiyah, yaitu orang-orang khawarij dan mu'tazilah secara lafaz sama dengan ahli sunnah. Meyakini iman nantun bil lisan wa tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan, cuman secara hakikat berbeda. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya amalan syarat. Nah, syarat sahnya iman, kapan saja hilang amalan maka langsung hilang keimanan menurut mereka tanpa ada perincian. Oleh karena itulah pelaku dosa besar di sisi mereka kekal di dalam neraka. Ini bedanya dengan ahli sunnah. Golongan yang kedua siapa? Indak ya Abu Abdilbar. Murji'ah. Apa keyakinan pokoknya? Taib. Ya, mereka meyakini amalan itu apa? Di luar cakupan keimanan. Taib, di luar cakupan keimanan. Jadi amalan tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian terbagi menjadi berapa golongan? Tiga, yaitu Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah Karramiyah, dan Murji'ah Tun Fuqaha. Taib. Yang paling parah mana? Jahmiyah. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu hanya sekedar pengetahuan di hati, ma'rifatul qalb. Ya, ma'rifatul qalb saja. Pengetahuan di hati saja, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak diwujudkan dengan amalan, yang penting ya pengakuan atau pengetahuan dengan hati. Parahnya keyakinan ini kenapa? Kalau kita katakan paling parah. Hendaknya ikra. Nah, karena konsekuensinya akan masuk dalam cakupan orang-orang beriman, dan iblis, dan orang-orang kufar, kufar Quraisy, mereka masuk dalam iman berarti kalau demikian. Karena mereka ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Mereka mengakui dan tahu Allah, bahwasanya Dia zat yang menciptakan. Baik. Ini menunjukkan batilnya keyakinan tersebut. Murji'ah Karramiyah Aba Muhammad, keyakinan mereka. Kayak iman cukup apa? Ucapan dengan lisan saja. Ini juga batil, kenapa? Nah, karena konsekuensinya berarti orang-orang munafikin itu masuk dalam cakupan orang-orang beriman, dan ini jelas batil. Kemudian murji'ah yang ketiga, dan ini yang paling ringan, sampai-sampai khilaf di kalangan ahli sunnah apakah perselisihan itu hakiki ataupun atau labdi saja. Murji'atul fuqaha, bagaimana keyakinan mereka sekalian? Bahwasanya iman hanya terjadi dua unsur, yaitu keyakinan hati dan ucapan lisan. Sedangkan amalan menurut mereka tidak masuk dalam inti iman. Tayyib, hanya sebagai penyempurna saja. Nah, sehingga perbedaan sangat tipis. Alhamdulillah. Namun yang rajih, nam ini pun masuk dalam kategori murji'ah. Kenapa? Karena menyelisihi dan dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya iman termasuk dalam bahwasanya amalan termasuk dalam cakupan iman. Pembahasan ini dan disebut oleh para ulama dengan pembahasan apa? Indaknya Umar. Pembahasan tentang permasalahan iman, pengertiannya disebut dalam pembahasan apa? Yang merupakan awal-awal khilaf yang muncul dalam Islam. Abu Abdullah. Lah, ada khusus apa? Rifki. Kemarin disebutkan. Hah? Akidah. Hah? Apa? Apa Umar? Hah? Apa? Hah? Apa Ira? Siapa yang perhatian kemarin? Bahwasannya masalah ini disebut oleh para ulama dengan masalah apa? Masalah pembahasan tentang hakikat iman, pengertiannya. Hah? Apa Ahmad? Lupa semua? Atau tidak perhatian kemarin? Apa Mujahid? Baik. Pembahasan al-asma wal-ahkam. Ya, masalah asma wal ahkam. Kenapa dinamakan al asma? Karena berhubungan dengan apa? Penyebutan mereka mukmin, munafik atau kafir. Dan ahkam berhubungan dengan hukum apakah dia di surga atau neraka. Kemudian kalau di neraka apakah kekal atau tidak. Itu istilah apabila untuk diketahui. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Adapun mengenai pengertian iman telah kita lewati kemarin. Qala rahimahullahu taala ai asy-syarih, yakni Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankus khilafan lil murji'ah al-qa'ilina bi annahu la yazidu wa la yankus. Dan ini keyakinan dari sunnah bahwasanya iman qawlun wa amal juga bertambah dan berkurang berbeda dengan orang-orang murji'ah yang mereka berpendapat bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Tayyib. Kenapa? Karena menurut mereka kalau sudah iman ya iman, tidak apa bermandoran dosa-dosa sedikit pun pada keimanan. Tayyib. Lihat ta'liq nomor 4, al-murji'ah summu bidzalika liqaulihim bil irja'. Mereka dinamakan dengan murji'ah, kenapa? Karena pendapat mereka bahwasanya amalan itu diakhirkan dari cakupan iman. Al-irja' maksudnya diakhirkannya amalan dalam cakupan iman. Yang mereka mengatakan la yadurru ma'al imani dhanbun. Nah, tidak akan bermadharat suatu dosa bersamaan dengan adanya iman. Yang penting ada iman, maka dosa tidak bermadharat sedikit pun. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah, sebagaimana tidak bermanfaat. Nah, bersama dengan adanya kekufuran suatu ketaatan. Kita perhatikan orang kafir, afanibillah. Selama dia masih kafir, walaupun melakukan ketaatan, nah dia kafir. Kok ke masjid, bersedekah, berkorban, haji. Kalau kafir ya tidak bermanfaat, ya tidak. Demikian pula dosa dan iman. Menurut orang-orang murji'ah, afanibillah, dosa juga demikian. Selama dia masuk dalam cakupan mukmin, nah menurut mereka mengirakan keimanannya atau mengetahui dengan hatinya, nah maka amalan-amalan yang dilakukan tidak bermadharat sama sekali. Yani amalan-amalan dosa. Waqad iftaraqat ala thaman asyrata firqah. Dan murji'ah telah terpecah-pecah menjadi 18 firqah. Bahkan mungkin pada zaman ini lebih banyak lagi. Tayyib. Adapun secara globalnya tiga firqah tadi, tiga firqah yang kita murji'ah dan disebutkan kemarin, dan masing-masing masih terpecah-pecah. Demikian keadaan ahlul bidah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau melihatnya seakan-akan bersatu, tapi hati-hati mereka bercerai-berai. Qala walladzina yazumuna bi anna iman al-fussaqi minal muslimin wa iman Jibril alaihi salam sama, hadza batil. Dan orang-orang murji'ah adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya keimanan orang-orang fasik dari kaum muslimin dan imannya Jibril itu sama. Kenapa ikhwan fillah? Karena yang menjadi patokan adalah sekedar makrifat saja. Dan ini keyakinan yang batil. Jelas bahwasanya keimanan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Iman kita dengan imannya Jibril tentunya jauh berbeda. Iman kita dengan imannya Abu Bakar tentu berbeda. Nah, dan ini perkara yang nanti akan disebut dengan tafadhulul iman, yaitu apa? Bertingkat-tingkatnya keimanan, na'am, antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qad dalla 'ala ziyadatil imani ayatun minal Qur'an. Dan telah menunjukkan tentang permasalahan bertambahnya keimanan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Nah, di antaranya apa? Banyak ini. Ayat-ayat menunjukkan tentang tambahan iman. Indak ya Ibnu Sayyid barakallahu fikum. Itu ayat-ayat. Nah, tentang dalil bertambahnya iman. Yang tanya di surat Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, syahidnya fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan yang paling masyhur dalam surat Al-Anfal, ini yang dipegang karena sangat tegas dan jelas. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Baik, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. sebagaimana juga pada surat At-Taubah. Kaum mukminin ikhwan fillah bertambah keimanannya dengan membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an. Ta'in wa idza ma'unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladziina aamanu fazadatuhum iimaana wa hum yastabshirun. Dan ayat-ayat yang lain. Nah, di antaranya yang disebutkan dalam syarah di sini. Qala ta'ala fi suratil Muddatthir wa yazdada alladziina aamanu iimaana wa la yartaba alladziina utul kitab. Dan orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya, dan orang-orang yang diberi Alkitab mereka malah menjadi apa? Ragu-ragu. Wa la yartaba alladziina utul kitab, dan orang-orang yang diberi Alkitab mereka tidak ragu-ragu. Wa qala ta'ala wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah Subhanahu wa taala tambah orang-orang yang meminta hidayah atau menjalani jalan hidayah, ditambah lagi hidayahnya. Dan tambahan hidayah jelas kanibillah padanya ada tambahan iman. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Baik. Nah, dari ayat-ayat yang menunjukkan bertambahnya iman. Ada pun hadits kanibillah yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, di antaranya hadits Junub bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibn Majah, ini juga sangat sahih. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu kinyatun hazamira. Fata'allamna al-Qur'an qabla an nata'allam, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Dulu kami di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muda belia. Kami mempelajari iman sebelum belajar Al-Qur'an, kemudian kami belajar Al-Qur'an maka semakin bertambahlah keimanan. Nah, ini sangat jelas. Nah, semakin bertambahnya keimanan, nah, para sahabat tatkala mereka mempelajari Al-Qur'an. Baik. Juga telah dinukilkan ijma' tentang hal tersebut. Jadi dalil al-Qur'an tentang bertambah dan berkurangnya iman dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma'. Dan sebagai faedah yang diriwayatkan pertama kali dari kalangan sahabat radhiyallahu secara tegas menyatakan bahwasanya iman bertambah dan berkurang adalah siapa? Umar bin Habib Al-Khutami. Siapa Umar? Umar bin Habib Al-Khutami, ingat-ingat. Kalau antum lupa, namanya diganti saja. Ya, ingat-ingat. Umar bin Habib Al-Khutami. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan. Ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, wa aqdamu man ruwiya anhu ziyadatul iman wa nuqsani. Nam ziyadatul iman wa nuqsanu min as-sahabah Umair bin Habib Al-Khutami atau Al-Khutmi. Ya. Yang paling awal diriwayatkan darinya penegasan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Baik. Beliau mengatakan, qal al-imanu yazidu wa yanqus. Ini iman itu bertambah dan berkurang secara tegas. Qila lahu wa ma ziyadatuhu wa nuqsanu? Dikatakan kepada beliau, apa penambahan dan pengurangan iman tersebut? Qala idza dzakarna Allaha wa hamidnahu wa khasyainahu fadzalika ziyadatu. Apabila kita mengingat Allah, memujinya, kemudian kita takut kepada Allah, maka itulah tambahan iman, jelas. Dan ini terasa, terasa orang banyak berzikir, kemudian banyak mengingat Allah, muncul rasa takut kepada Allah, ini berarti imannya bertambah. Tapi kalau muncul kebalikannya, faida wafalna wadayyana fadzalika nuqsan. Kemudian apabila kita lalai dan kita sia-siakan, maka itulah apa? Berkurangnya iman. Ini riwayat yang paling awal yang kita dapati Al-Fatihah dengan syarat yang hasan datang dari sahabi yang mulia Umayyah bin Habib Al-Khutbi. Ada berijma' telah menukilkan tentang hal ini sederetan para ulama. Dalam di antaranya Abdul Razak As-San'ani, demikian pula Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibn Abdul Bar, Al-Baghawi dan yang lainnya. Baik. Qala wa qad qarrara as-salafu bi anna ma yaqbalu ziyadata yaqbalu an-naqs. Dan para ulama telah menegaskan bahwasanya apa saja yang menerima tambahan maka dia mesti apa? Menerima juga pengurangan. Sesuatu yang bisa bertambah maka mesti apa? Bisa berkurang. Kenapa? Karena sesuatu sebelum bertambah berarti kurang. Ini jelas. Sesuatu kalau bisa bertambah mesti bisa berkurang. Nah, karena sebelum dia ditambah berarti dia posisi kurang. Oleh karena itulah para ulama berdalil tentang berkurangnya iman. Nah, dengan Al-Quran, dengan apa? Dalil-dalil tentang bertambahnya iman. Baik. Sebagaimana ini pendalilan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan dan sebagaimana riwayat Abu Fatah Nasr bin Al-Mughirah annahu qala qila li Sufyan bin Uyainah al-imanu yazidu wa yanqus. Qala alaysa taqra'una al-Qur'an fa zadahum imana fi ghairi mawdhi'. Ketika ditanya apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka Sufyan menjawab, bukankah kalian semua membaca Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala katakan, fazadahum imana, maka bertambahlah keimanan. Dan pada tidak hanya satu tempat. Nah, tentunya iya. Jelas kita dapati ayat-ayat yang demikian dalam Al-Quran. Ila yang pus, kemudian dikatakan, apakah berkurang? Karena ayat-ayat tersebut menetapkan tentang bertambahnya iman. Maka Sufyan bin Uyainah menjawab, laisa syai'un yazidu illa wa huwa yanqus. Tidaklah sesuatu itu akan bertambah kecuali dia juga akan apa? Berkurang. Ini jelas. Nah, jadi semua dalil-dalil tentang bertambahnya iman maka secara naam kebalikannya atau mafhumnya menunjukkan juga apa? Bahwasanya iman bisa berkurang. Baik. Dan yang menjadi sih dalam masalah ini juga golongan yang kita sebutkan di depan, yaitu wa'idiyah dan apa? Murji'ah. Bedanya apa ikhwan fillah? Dalam perkara bertambah dan berkurangnya iman, orang-orang wa'idiyah mengatakan bahwasanya iman itu intinya ada atau tidak. Paham? Tidak ada yang namanya iman berkurang di sisi wa'idiyah. Tapi sebab apa? Kalau iman itu berkurang maka langsung mereka ceburkan dalam kekufuran. Oleh karena itulah pelaku dosa besar di sisi wa'idiyah adalah kekal di dalam neraka. Walaupun antara Mu'tazilah dan Khawarij berbeda penamaan. Orang Khawarij menamakan dengan apa? Antullah. Orang yang melakukan dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah apa namanya? Manzilah bainal manzilatain. Baik. Sedangkan Murji'ah alhamdulillah tayin bahwa mereka berkeyakinan bahwasanya iman itu tetap. Yang ada di sisi mereka iman dan kafir. Kalau sudah iman, melakukan dosa apa saja ya tetap imannya. Tayin, jadi seorang yang fasik dengan seorang yang saleh itu sama keimanannya menurut mereka. Imannya na'am tukang judi peminum khamar menurut mereka sama dengan imannya Abu Bakar dan Jibril. Sehingga keyakinan ini keyakinan yang sangat parah karena membuka pintu-pintu kemaksiatan yang sangat luas. Walaupun kedua-dua firqah ini, yaitu Wa'idiyah dan Mursiyah, sama-sama apa? Firqah sesat. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang masalah tafadhulul iman. Qala mimma yadullu ala tafadhulul iman qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama tatara'una al-kawkabad durri al-ghabir fil ufuqi min al-mashriqi awil maghribi li tafadhuli ma bainahum. Syaitnya li tafadhuli ma bainahum. Masalah tafadhulul iman yaitu apa? Bertingkat-tingkatnya iman. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda sisi keimanannya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Demikian. Beda-beda, tidak semuanya sama. Nah, dalilnya apa? Hadis inna ahlal jannah la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim. Sungguhnya para penduduk surga, mereka melihat-lihat orang yang tinggal di ghuraf, yaitu di kamar-kamar yang ada di atas mereka. Sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang apa bersinar di ufuk, di masyrik atau maghrib. Karena apa? Perbedaan tingkatan di antara mereka. Jadi perbedaan tingkatan antara satu derajat surga dengan derajat surga yang lain yang paling minah, karena seorang melihat yang derajat sebelumnya melihat derajat yang lebih tinggi, seperti apa? Kita melihat bintang-bintang yang muncul di ufuk sana. Sangat jauh perbedaan. Nah, kalau ya Rasulullah, tilka mana nuzul anbiya? Wahai Rasulullah, itu adalah kedudukan para nabi. La yanluha ghairuhum, tidak akan mencapai kedudukan tersebut selain mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balladhi walladhi nafsi Muhammadin biyadi. Rijalun amanu billahi wa shadaqul mursalin." Bahkan tidak bisa mencapai kedudukan tersebut. Nah, selain para anbiya. Kemudian yang dia Muhammad berada di tangannya, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul. Baik. Ini jelas menunjukkan apa tafadhul iman di antara mereka. Dan tidak menyelisih yang seperti ini kecuali orang-orang murjiah. Wali bayadulu ala dhalika aydan ahaditsu syafa'ah. Dan yang menunjukkan tentang hal tersebut juga hadis-hadis tentang syafa'ah. Wa anna Allah ta'ala yaqulu li malaikatihi akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dinari min khairin thumma man kana fi qalbihi mithqalu nisfi dinari min khairin wa fi riwayatin min iman thumma man kana fi qalbihi mithqalu nawatin ila an qala mithqalu dharrah ila an qala adna mithqala dharratin min iman. Yang menunjukkan hadis syafa'ah di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, keluarkan dari neraka orang yang ada di dalam hatinya mithqalu dinar min khair, seberat apa dinar berupa kebaikan, kemudian dikeluarkan dari neraka. Setelah itu diperintahkan lagi untuk mencari yang di dalam hatinya setengah dinar dari kebaikan, kemudian diperintahkan lagi untuk apa mendapati yang di dalam hatinya seberat nawah. Ada pun riwayat nawah wallahu taala alam khaliqul syekh meriwayatkan secara makna di sini. Dan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang yang beriman. Nah, karena tentang masalah syafa'ah ini berhubungan dengan syafa'atul mukminin. Syafa'ah orang-orang yang beriman terhadap saudara-saudaranya yang tercebur di dalam neraka. Baik. Kemudian sampai pada perintah untuk mengeluarkan yang pada hati mereka ada mithqalu dzarrah. Seberat dzarrah dari keimanan. Juga dalam hadis terdapat penetapan bahwasanya ada yang lebih sedikit atau lebih kecil dari itu dari keimanan mereka. Fa hadza yadullu ala tafadhul fil iman wa kadzalikal manazilil mukhtalifah fil jannah. Maka ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya manusia dalam keimanan. demikian pula kedudukan yang berbeda-beda di surga. Ini jelas. Nah, oleh karena itulah kita berusaha apabila untuk terus-menerus memupuk keimanan. Nah, memupuk keimanan, berusaha bagaimana iman itu bertambah. Dan segera sadar tatkala mendapati keimanan berkurang. Karena sungguh iman akan terus berkurang sampai bisa hilang. Kalau seseorang tidak menyadarinya dan tidak segera mengobati penyakit yang menimpa hatinya. Karena keimanan di antara sumber utamanya dari hati dia, yang kemudian terwujud pada lisan dan amalan-amalan anggota badan. Maka jangan seseorang meremehkan perkara ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mempelajari masalah iman, kemudian mempelajari Al-Quran, sehingga dengannya mereka bertambah keimanan. Apalagi kita yang hidup di zaman dan negeri yang sangat banyak kemaksiatan-kemaksiatan padanya. Kalau tidak sering-sering mengecek keimanan kita, maka khawatir keimanan tersebut akan terpuruk. Wal'iyadzubillah. Nas'alullaha tabat hatal mamat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.